Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-17 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang at-tatayyur atau merasa sial dengan sesuatu. At-tatayyur adalah merasa akan bernasib sial karena melihat atau mendengar kejadian tertentu, seperti melihat tabrakan atau orang berkelahi atau yang semisalnya. Kemudian hal tersebut menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, seperti bepergian, berdagang, dan lain-lain. At-tatayyur termasuk syirik kecil apabila perasaan tersebut diikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu min hajatin faqad asyrak." Barang siapa yang at-tiyarah menyebabkan dia tidak jadi melaksanakan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Perasaan ini sebenarnya tidak akan mempengaruhi takdir, sebagaimana hal ini dinafikan dan diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wala tiyarah," dan tidak ada tiyarah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, tiyarah ini adalah hanya sebuah perasaan saja yang tidak akan berpengaruh terhadap takdir Allah. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak boleh mengikuti was-was setan ini, dan hendaknya dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi berupa kebaikan dan keburukan adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seorang mukmin hendaknya yakin bahwa tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak melindungi dari keburukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bertawakal kepada Allah semata dan berbaik sangka hanya kepada Allah. Apabila datang perasaan was-was tersebut, maka hendaknya segera dihilangkan dengan tawakal dan tetaplah dia melaksanakan hajatnya. Apa yang terjadi setelah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun at-tafa'ul, maka diperbolehkan di dalam agama kita. Tafa'ul artinya adalah berbaik sangka kepada Allah karena melihat atau mendengar sesuatu. Dahulu Nabi SAW sering bertafa'ul, seperti ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Utusan Quraisy saat itu bernama Suhail. Suhail adalah bentuk tasghir atau pengecilan dari sahl, yang artinya adalah mudah. Maka beliau pun berbaik sangka kepada Allah bahwa perjanjian ini akan membawa kemudahan dan kebaikan bagi umat Islam. Maka benarlah persangkaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu, yaitu setelah perjanjian Hudaybiyah, membuka pintu-pintu kemudahan bagi umat Islam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.